curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Ge, rumah B, ada nih ge? Ngundang saya bu, merek 10.000. Wah, kayaknya sih ya, baru tadi dukun nanyaran. Ke rumah B, mereka kan alumnus sekolah dukun baji. Nyoko pengen takon ge, nyoko pengen diramal. Diramal nyoko pengen ngerti nyong, jenis bucah kayak apa, mata kayak jane nyong. Oh, diramal, kayak kandane kang. Ke sekolah-sekolahnya nyong, gue sekolah dukun baji. Iya ya, ke cita-citanya wis ngapain nyong ilmu kepribacarane men kon bisa ngerti mata kayak wong. Jadi lika pancing gena ngerti ge ya, mata kayak wong kayak apa ya. Kok didelekang tangan kayak gini misalnya. Orang tangan-tanganan lah. Nah kalau apa? Kalau untuk? Orang untung-untuan. Hei, ini dua cara, kepriwacarane ya. Mengetahui sifatnya wong, tapi berdasarkan karo suarane wong anggar lagi ngempok. Ngempok kepriwe? Ngentut. Oh, ngentut. Ya, kepriwe kang. Tadi pancen mataknya wong kan bisa dilihat dari beberapa suara empok gue mau. Empok gue ya? Empok. Nomor iji kang. Anggar wongnya dua sifat licik. Angger ngempok, gue isinya gue nyalah nabung liat, tuh licik banget sih, orang kan bisa lana gue pocah. Gelicik gue ya. Licik. Nah sih kayak angger wong keterbelakangan mental alias bodoh gue kira-kira empoknya kayak apa kang? Wah, karena kayak gue, wong orang ngerti apa-apa, empoknya gue ditahan-tahan suwe banget. Oh ya kan yang bodoh kuat gue kang, caranya yang ngempok, kalau ngempok kuat ya suwe, itu ya. Iya. Nah sih angger wong sing wawasannya luas kang, empoknya kayak apa? Nah angger wong wawasannya luas, gue ngerti kapan waktu narap ngempok. Ayo gila dedora segelam-gelam harus karpet dapet. Nah kok danganan gak ada ngempok, Jan. Delengor Jan ngempoknya, aduh bubar kape ya. Penyanyinya ya berbalik. Oh iya gue ya. Iyalah. Nah sih kang, anggar misalnya mong kere, mong ora do apa-apa, gue kira-kira suara empoknya kayak apa kang? Oh gue jelas, mongnya kere, melarat, sengsara, empoknya gue orang nana kang. Maksudnya? Orang bisa mengempok. Dote neng? Lah saking kere nek, orang tau madang, dari produksi empoknya gue orang melaku, mati produksi gue mau. Oh saking kere nek gue mau ya, ngantek ngempok burap tejeng ya? Iya. Oh ala jen. Lah sih anggar wong sing tipene misterius kang, kepriwe kang ngari ngempok kang. Oh anggar wongnya misterius, anggar ngempok gue orang sing ngerti. Dadi pancen dadi rahasia ini pribadi gue mau ya. Iya pokek. Lah sih kang, anggar wong misale dua rasa percaya diri sing kuat banget kang. Wongnya pede lah, gue kira-kira pokek kayak apa. Wah ngerana wong sing ngarani mpoknya dewek paling wangi sedunya. Gue berarti wongnya jangan percaya diri banget gue. Oh kayak gue ya. Padahal lambungnya jen bulus banget ya kang. Tapi ngomongnya paling wangi gue. Gimana pede banget sih ya. Iya. Udah sih kang. Angger wongnya wongnya sadis. Ya wongnya sadis lah orang di perasaan lah kayak apa kang. Oh angger wongnya sadis orang di perasaan. Ngempok weh dikipat-kipat nah karo kipas. Main ngomong dia pada mambu. Wah tenek kayak wong angin ya kang. Malah yang gana-gana lagi kumpulan RT anak kipas anginnya. Ngempok langsung kipas anginnya tarik pasang angin sore. Ya main ngomong se RT kenungkap apa sih? Sadis ke jenisannya. Walah jan kayak gue ya. Dan juga hari wongnya isinan kang. Mpoknya kayak apa ya jal? Orang muni orang isin bocah eh. Tapi ngerti-ngerti bul ambune bulas weh bok wajud jan isinan tapi jan kising meringgani sing ngekeke. Walah ya bos kang sikin nak wong sing dua pikiran strategis yang ngempoknya kemurin kang. Oh wong dua pikiran strategis gue nggak ngempok gue ya, etok-otoknya ngguyu, wah ha ha ha, men kan orang pada ngerti, padahal ini sore, bol, bulas, ambune, yakin. Oh ya kan strategis banget gue, kang pinggirannya, kang pinter gue, aduh etok-otoknya nggak ngempok ngguyu ya, men kan orang konangan ya. Iya. Lalu sih kang ngerwong sing mangas kang, mangas ngempoknya kayak ngapa ngejal. Wah ngerwong mangas, bar ngempok langsung, ambekan, tarik napas. Gong liruni si jeremen kono rugi banget ngetok nangin. Saking mangase kwe wong. Ngempok baja ngasih rugi. Tengah-tengahnya janganu mateng banget kwe wong. Oh ala berarti nung betitil banget ya. Nang betitil sejen maning kang. Sejene? Kwe wong betitil ari ngempok sending-sending. Tweet, tweet, tuk, tuk, tuk. Kayak kaya HP mau nikahnya lah. Berarti yang pacen mau buat diri temenan ya kang ya nutus jenis tinggi ya ngerti-ngerti ya keh buel mambu. Iya. Dan sih kari mau sombong kang. Nek mau sombong, gue hari ngempok Kau diambungi dewek, pokoknya wong liya ora ngambung lah. Dadi kayan-kayane mawi patut kayak iki ya. Kowe sedotan utawa selang sambung karo bolongan. Kan kono ora pati sebar sih, kok sombong kowe jenengane kowe. Oh, dadi pancen saking sombonge, saking tertutupe kowe wong liya ora ngambungi poke ya Kang ya. Ora. Lah siki kuwi alikane Kang, arep wong ramah, sumeh priwe jal poke. Wah, kowe sih jan maning. Angger wong ramah, sumeh, kowe biasanya seneng ngambungi poke tanggane. Dadasar krungu ana sing tes ngempok langsung diboluk. Golek nang ndi gempoke mau ya kowe. Kadang-kadang masang sendok maring ndi-ndi. Sendok. Sendok. Lha ngopo? Ya kowe mau. Asal ana mau ngempok ya digoleti ketemu di kodeki kowe mau. Wong ramah banget sih sumeh. Wala kae ya. Untung gak sendok enggak gak apa. Pacul apa sekop apa dia mau diung ke sing ngempok sih ya. Ya iya. Wis iki Kang, anggar wong sing kuper atau gaul ora temtu ngomar atau temtu jaba kira-kira pokoke kaya apa? Gue anggar wong ora tau gaul, kuper kurang pergaulan, gue pangger ngempok biasanya umpetan. Dadi sora-orane gue mari ndi-ndi gawane kur sarung, bae asal mangsane ngempok langsung krodong sarung. Tapi ya gue kadang-kadang ngabune wis sambune ora karu-karuan campur sarung ora tau dikumbarong taun ya wis. Oh, dadi kentus niku nggih. Ya nggih lah. Lah siki anggar wong duwe kedigdayan Kang. Awake anane sine lah yen mbusi apa bae. Oh, duwe kanuragan ae gue. Iya, boke kanuragan kedigdayan awake anane sine gue lah. Oh, enggak ada sing kaya gue biasane are ngempok, gue karo tenaga dalem karo ngeden. Wah. Saingan karo Angling Darmo berarti ya Kang. Lah yo orang Angling Darmo tok, terus sabru yang lewat wis tewas. Lah iki ana maning Kang. Anggar wonge jujur apa anane ora tong lemboni kan ngempok kaya ngapa. Oh, anggar wong jujur apa nane orang tong lombo biasanya ngertas ngempok langsung menyat. Aku sih ngempok. Ayo gue saking jujur sih. Langgar wong pinter Kang. Oh, anggar wong pinter. Oh ya. Anggar wong pinter kaya nyong. Gue bisa nengerim poke wong dia mambu batang. Oh, ndoke kae. Mambu kelandingan. Oh, ndoke kie. Langgar poke mambu bat. Boleh tiba sing meriang sapa ge. Pokoknya titen banget lah. Bisa nengerim poke wong dia gue. Oh, dadi titen banget nih mau ya Kang. Ya iya. Lah sih Kang, anggar wongnya sih nang dindi apos baik. Gue kira-kira poke kaya ngapa Kang. Oh, anggar wong nang dindi gue. Awalnya apos baik. Orang tahu rasa kena seneng ya gue ya. Gue asal mau ngeliat si ngempok gue botai gue sih gue paten-paten terus gue. Gue jalan apes banget sih. Oh gue ya Kang ya. Lah ya iyalah kondisi maning sih. Gak sih Kang ngerbong sih kerjanya jadi penyanyi Kang. Poknya kaya ngapa Kang. Oh anggar poknya penyanyi. Poknya penyanyi ya naira mana. Berarti anak lagune gue Kang. Anak lagune Peter Pan raja di dikempot kalah kabeh poke ya. Asal ngempok kowe top request lah. Oh ya kepenak dirimu kena ya Kang. Oh ya ora kepenak maning. Asal mambu bae jan cemotos banget kowe empoke. Oh lah jan Kang si dimaning lah nyong anar bali ge harap golet anu Kang gar misale ya namo ngempok suarane kayak ge Kang kayak ge. Nah, kenapa Kang? Oh, dikil membajuk apa ya? Bukan mau aku dintuti kayak gue orang genak aja, saru ya? Hahaha Nyumuti Kang, nek empok sini kekeke. Empoknya mau ngincokan gue kena Curanmor ya Kang. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.